لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita lanjutkan sedikit. قال الشيخ صلي فضل حفظه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم من يحرم رفق يحرم الخير كله atau man yuhrimul rifqa yuhrimul khaira kullah. Kata Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah selanjutnya, adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diharamkan rifaq, yaitu husnul khuluq, barang siapa yang Allah haramkan padanya arifak, akhlak yang baik, keramah tamahan, Allah haramkan kebaikan seluruhnya. Nah, makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam yuhrimu atau yuhramu rifqu, yakni la yuwaffaq lah, yakni maksudnya dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Nah, bal takunu fihi syiddah, bahkan keadaan dirinya itu syiddah, kasar, wal unuf, iya sama, keras, syiddah itu keras, wal unub itu kasar, wa syur'atul ghadab, sumbu pendek, sumbu pendek, jadi cepat marah, bahasa kerennya apa, temperamental gitu ya, iya, sering marah, gampang marah. Nah, beda ya kalau marah karena mendidik dengan gampang-gampang marah, itu beda. Memang dia temperamental, temperamen, semu pendek. Perkara dikit aja marah, perkara dikit aja marah. Wal istidad, iya, sama, kaku. Fa innahu yuhrimul khaira nashi'an rifq, maka Allah haramkan kebaikan yang muncul dari sifat ar-rifq, dari sifat akhlak yang baik. Nah, padahal yang muncul dari akhlak yang baik itu dari akhlak yang baik atau kebaikan yang ada pada sikap dan sifat ramah, itu banyak sekali. Wa hadhihi uqubah liman ista'jala al-umur wa tasha washtadda wa ta'ajjala wa lam yatasabbar wa huwa fawwata 'ala nafsihi al-khayra atau khayru alladhi yanaluhu law annahu tahalla birifqi wallin. Inilah akibat bagi orang yang dia istijal umur, yang tergesa-gesa di dalam perkara, di dalam urusan-urusannya. Wa tasha washtadda, sama tosya itu keterkesahan, kasar, wa ta'ajjal, ta'jil maunya bersegera dan tidak bersabar, maunya terburu-buru, ya maunya terburu-buru dan tidak bersabar, maka hilang dari dirinya kebaikan yang seharusnya ia peroleh kalau seandainya dia berhias dengan sifat rifaq wallin, dengan sifat ramah tamah dan lembut. Nah, iya, makanya dikatakan dalam hadis apa kemarin, inna rifqa atau apa kemarin dikatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya arifq, kelembut, ramah tamah, akhlak yang baik, iya, ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi, artinya banyaknya kebaikan-kebaikan. Selanjutnya kalau tidak ada arifq pada seseorang, ila syana, jadi jelek, orang pun akan menjauh. Siapa sih yang senang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit dikit kasar kaku, siapa yang mau dekat dengannya? Hilang padanya kebaikan, orang akan menjauh. Nah, sehingga dia hidup sendiri. Kalaupun ada temannya sama-sama setipu dengannya, maka aduh cekcok, tegang uratnya, emosi, darah tinggi, wah, segala penyakit yang ada padanya. Na'udzubillah. Ini akibat ketika tidak adanya arifq pada seseorang. Nah, maka akan hilang kebaikan-kebaikan darinya. Wa fil hadis da'watun lil ulama wa du'a wa muslihin bi ayyarfiqu wa yarhamu atau wa yarfaqu wa yarhamu al kharina li yusiluhum ila al barril aman. Dalam hadis ini adanya seruan kepada para ulama, para penyeru atau da'i, dan juga orang-orang yang mengadakan islah, perbaikan untuk mereka, berbuat lembut, ramah, dan mempunyai kasih sayang kepada orang lain, agar bisa mengantarkan kepada mereka kepada kebaikan dan ketentraman. Qala subhana lin nabihi Musa wa akhihi Harun alaihi masalam hinama arsalahuma ila Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman kepada nabinya Musa dan saudaranya Harun alaihi masalam ketika Allah hendak mengutus kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, berkatalah kalian berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, ucapan yang lembut. Ay qula lil Fir'aun, berucap, berkatalah kepada Fir'aun yang wahuwa afjarun nas wa akfarhum, manusia yang paling fajir. Iya, paling fajir. Kenapa dikatakan paling fajir? Mengatakan ana rabbukumul a'la. Siapa manusia yang paling fajir? Fir'aun yang mengaku sebagai ilah, sebagai rabb, ana rabbukumul a'la. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam qawlan latifan wa layinan wa ghairu khashinin, ucapan yang lembut, ya lemah lembut, tidak kasar. Padahal dikatakan afjarun nas wa afqaruhum. Syuk, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita ketika berdakwah, mengucapkan ucapan yang lembut kepada afjarin nas. Lalu apakah maknanya lembut itu tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun, keyakinan yang ada pada Fir'aun? Tidak, tetap dikatakan iya untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan cara apa? Cara yang ramah. Ya, makanya tidak semua yang rifaq itu menunjukkan harus lemah ngalah. Kita kan harus lembut. Ya, ketika berdakwah, ketika dia lagi main gitar ditemani, kemudian ketika dia lagi minum homework dituangi minumnya, itu bukan lembut namanya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh. Harus lembut, tidak seperti itu. Harus lembut yaitu tetap mengucapkan sesuai apa yang diperintahkan oleh syariat. Mengingkari diingkari, tentu dengan cara yang ramah. Ya, perbuatan ini dilarang oleh Allah dengan cara yang ramah, tidak dengan cara yang syiddah. Nah, ya, dan tidak kaku kasar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ya, na'udzubillah mereka sampai menumpahkan darah kaum muslimin karena kaku dan kasarnya, dan juga tidak terlalu lemah seperti Jamaah Tabligh, dan juga tidak mumayyin, ya, lembek seperti Sururi, dan juga tidak jaza kaku seperti Hadadiyun, tetapi ya tengah-tengah, rifaq, ramah tamah, ramah, lembut, tetap mengingkari kemungkaran dengan cara yang ramah dan tegas pada perkara yang Allah perintahkan untuk tegas, dan mengingkari setiap kemungkaran dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ya, ini tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk mencontoh para anbiya di dalam berdakwah. Nah, apalagi kepada orang tua kita yang bukan kafir, hanya orang awam yang enggak mengerti, yang alhamdulillah kita diberikan hidayah. Tentunya tidak pantas untuk dengan cara-cara yang menyakitkan hati mereka. Wa kaifa idza kana al-khitab ma'al muslimin wa ulatul umur muslimin? Bagaimana dengan halnya apabila berbicara, mengajak bicara kepada kaum muslimin, kepada ulatul umur muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin, kepada afjarun nas wa aqfarun nas? Allah memerintahkan qula lahum qawlan layyina. Iya. Kepada orang yang paling fajir saja, Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk nabinya Musa dan Harun untuk mengucapkan ucapan yang lembut. Bayangkan. Bagaimana dengan kaum muslimin? Bagaimana dengan ulatul umur? Dengan pemerintah? Ya, maka ini menunjukkan cara-cara al-intikhabat dan juga cara-cara demo, orasi di muka, di mimbar-mimbar, ada bukan cara Islam. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah mengajak Fir'aun dengan ucapan lainnya. Lah mereka mengikuti siapa? Orasi di depan umum, kemudian juga mengadakan demo, bahkan na'udzubillah ya menantang pemerintahnya, mengancam akan menyerang. Ini bukan ajaran Islam, sudah jelas-jelas. Dan ini adalah sikap tentunya orang para pengecut jaban dan yang kalang orang-orang Khawarij yang menentang pemerintahnya. Iya, dia tidak mengikuti Nabi. Mereka tidak mengikuti para sahabat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah mengajarkan untuk mengkritik, ya, menyebarkan aib ulatul umur. Makanya kita lihat bagaimana mereka telah banyak mengadakan penyelisihan terhadap ajaran agama Islam yang mereka mengaku menurut agama Islam. Merampas harta kaum muslimin, merampok, bahkan na'udzubillah sampai membunuh kaum muslimin, wanitanya dianggap halal, bahkan menyerang ulatul umur kaum muslimin. Dari mana mereka ajaran ini? Tidak lain dari orang-orang kufar yang mereka tidak sadar mengikuti cara-cara mereka. Orasi dan yang lainnya memberontak adalah cara-cara orang jahiliyah atau cara-cara bukan dari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu wa barakatuh.